Kesunyian kian menggigit, sementara kereta api tetap berlalu. Dia hanya berhenti pada setiap stasiun. Kian mencekam, mencekam di dalam kesendirian. Tertawa harus lepas, ku tak mau diketahui dalam kedukaan. Harus terjaga walau dalam kesendirian. Sikap dan batin harus tegak. Oh, oh, Tuhan mencintaimu. Sementara kereta api tetap berlalu, dia hanya berhenti pada setiap stasiun. Dan kerinduan kian mencekam, mencekam di dalam kesendirian. Tertawa harus lepas, dan tertawa harus lepas. Kesunyian kian menusuk, menusuk di dalam kesendirian. Lepas, ku tak mau diketahui dalam kedukaan. Berarti terbang kian kemari, dan diri pribadi harus dijaga walau dalam kesedihan. Batin harus tetap tegak. Tuhan mencintaimu, Tuhan mencintaimu.